Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a di hajjatul wada' di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah 'am hajjatul wada' Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akhmadtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawm, pada hari ini. Akhmadtu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Watsmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Waraditu lakum al-islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat yang agung turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kesempurnaan agamanya, yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang Allah ridai. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Maka seorang muslim harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berbangga dengan keislamannya. Karena dinul Islam, din Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Dinul Islam, din yang satu-satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka yang memilih selain Islam adalah orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa menginginkan selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Merugi kekal di neraka. Merugi tidak akan pernah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannah illa nafsun mu'minah. La yadkhulu jannah illa nafsun mu'minah. Tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali seorang atau satu jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aladyan kulluha. Setelah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mansukh, semuanya yang tidak masuk Islam setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnar. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa la yu'minu bima ursiltu bihi illa min ashabin nar." Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada dari umat ini, dari umat yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yahudinya atau Nasraninya, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah penghuni neraka. Ayuhan nasrahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sehingga Islam adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang am, yang wajib diimani, dipeluk seluruh umat manusia. Dan iman, dan Islam adalah agama yang akan senantiasa kekal ila mil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatu min ummati wahirin al-haq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati amrullah." Akan terus menerus ada sekelompok umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memudaratkan mereka orang-orang misi mereka, dan orang-orang senantian berusaha menghinakan mereka, sampai datang urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datang angin yang bertiup, yang dengan sebabnya meninggallah orang-orang di kalbunya iman, walaupun dasar lebih darah iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takumu sa' hatta la yuqala fil ardi Allah Allah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi mengucapkan lafaz Allah Allah di muka bumi ini. Berbanggalah dengan keislaman kita. Berbangga dengan keislaman, keimanan kita. Jangan sampai kita minder seperti mereka-mereka, para zindiq yang melecehkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan hujjaj di Mekah Mukarramah, amalan kaum muslimin di pelosok dunia berkurban lillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian muncul mereka-mereka du'at ila dalalah yang menyatakan bahwasanya kurban itu pembantaian lillahi kaum muslimin. Na'udzubillah. Muslim, mengaku muslim, tapi melecehkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim ketika ada di ruang-ruang publik seruan-seruan untuk sholat, untuk mengutamakan sholat, mengingatkan kaum muslim untuk sholat, protes. Selayaknya di tempat-tempat publik itu jangan ada simbol-simbol agama, karena publik itu adalah ruang publik dan ruang umum. Tidak ada ta'zim kepada syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan melecehkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Khotbillah rahimah wa rahimukumullahu jami'a. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara nawakidul Islam adalah mereka-mereka yang melecehkan istihza dengan syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nawakidul Islam, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah mereka yang menyatakan boleh-boleh saja seorang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah menyatakan inna dina inda Allah Islam. Padahal Allah menyatakan wa mayyabtagi ghayra Islami dinan faliqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfirunahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'a. Al-hifaz ala din, ala al-aqidah, menjaga agama, menjaga aqidah, itu adalah satu perkara yang harus kita utamakan. Di antara penjagaan aqidah, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, adalah menjaga pergaulan dan bacaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ketika seorang berteman dengan seorang yang suka beristihza dengan syarat Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi dia akan terjatuh ke dalam istihza. Ketika sering bergaul dekat dengan orang-orang, senantiasa lisannya melecehkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, dia terjatuh demikian. Demikian juga Yuhannas rahiman wa rahimakumullahu jami'a, al-maqru, bacaan-bacaan kita, bacaan-bacaan kita, jangan sampai kita baca menyelisihi syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati tergiring opini menyesatkan, menggiring umat untuk melecehkan syarat Allah subhanahu wa ta'ala, menggiring umat untuk melunturkan, meruntuhkan prinsip al-wala'u wal-bara'. Mereka huna billah rahiman rahimakumullah, kaum liberal yang terus menggerogoti akidah umat Islam, akidah kaum muslimin, di antara yang mereka lakukan adalah meruntuhkan, melunturkan prinsip al-wala wal bara, melunturkan kebanggaan keislaman seorang muslim, melunturkan prinsip membenci musuh orang kafir, yang paling itu adalah prinsip yang menyempurnakan keimanan seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa ada lillah wa wala fillah faqad istakmal iman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang cintanya karena Allah, membenci karena Allah, permusuhannya di jalan Allah, dan loyalitasnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sempurna imannya. Ayuhan sarahimun rahimukumullahu jami'ah. Dilunturkan ta'zimnya kaum muslimin kepada simbol-simbol Islam. Dilunturkan ta'zimnya kaum muslimin kepada syiar-syiar Islam. Iya. Dengan candaan-candaan, tulisan-tulisan, anekdot, dan yang lainnya. Hati-hati, jangan sampai kita semua kaum muslimin tergiring oleh mereka, opini yang mereka bangun, untuk kemudian terjatuh ke dalam melecehkan syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Hakikat salat.